Ya, selamat malam. Udah kenal ya, gue Popon Kerok. Beserta Suci, 8 sampai ke 3 besar, bareng dua sahabat gue nih. Bang Bintang dan Oki Rengga. Ini berdua sahabat gue nih, gak tahu dia nganggap gue sahabat apa enggak. Ya, terus buat gue ya, semenjak gue masuk Suci gini tuh banyak juga tuh emang tuh sahabat-sahabat gue yang di luar gitu. Pon, lu masuk Suci gitu. Ada kerjaan gak di Kompas TV? Ya. Kan gue masuk Suci jadi peserta ya. Emang gue jadi HRD Kompas. Ada kerjaan. Ada aja gitu. Udah gitu dia nanya-nanyain aja kan. Juara satu dapat apaan pun. Gue bilang kan dapat duit sama mobil. Wah ntar gue bagi ya duitnya. Ya elah juara juga belum. Udah dimintain aja duitnya. Udah kebayang jadinya kan. Ntar duit berapa. Yang minta udah berapa nih. Kan. Paling dapat cuma ya elah dikit lah. Buat gue tuh ya arti sahabat tuh dia tuh ada susah walaupun seneng gitu. Saat susah apa seneng gitu. Iya bener. Dulu tuh ya zaman gue waktu masih kerja. Begitu gue resign kerja tuh teman-teman gue tuh gak ada tuh. Pas gue susah gak ada. Pas gue seneng aja buat deketin gue. Pas gue banyak duit. Dan susah jadi cuma nanyain, Pon lu udah kerja Pon? Lu kerja gitu. Kesel gitu ditanya-tanya doang gitu. Sekalinya ditanya gitu, Pon lu udah kerja gitu. Gue bilang, enggak gue gak kerja. Gue habis ngisi acara. Acara apaan Pon? Acara seminar motivasi. Kesuksesan gitu. Wih keren. Iya gue jadi contoh orang gagal. Jangan kayak gue lu ntar jadi orang gagal gitu. Ya, abis dia cuma nanya-nanya doang. Gak ada bantuin-bantuinnya gitu ya. Terus juga kalau menurut gue juga tuh arti sahabat tuh kompak gitu. Satu bilang iya, semua bilang iya. Satu bilang pergi, semua pergi gitu. Kompak gitu. Nah makanya gue bingung nih sama Pak Dindro Warkop gitu. Kayaknya Pak Dindro sama dua orang yang lain di Warkop tuh gak sahabatan gitu. Karena gak kompak ya kan. Yang dua pergi, yang satu enggak. Masa pergi kemana kan, bukan pergi ke sono ya kan. Gak bisa di clearance gitu. Terus buat gue ya, di Suci nih gue dari awal Suci, pertama kali gue sekamar sama Jobe. Jobe itu peserta dari Manado, gue deket gitu sama Jobe. Di show pertama tuh Jobe lucu gitu, pas di show kedua tuh dia curhat sama gue gitu. Mampun materi saya habis nih, gimana caranya ya katanya. Terus gue kasih tahu kan cara gue nulis materi, tulis kata per kata B, nanti lu kepikiran deh buat lucunya apa gitu. Terus dipakai tuh cara gue sama dia. Pas di show kedua, dia ompor gas. Gue enggak loh. Nyesel gue kasih tahu cara gue gitu. Besok-besok nih ada yang nanya, Bang Pon gimana materi gue nih? Gue gak belum dapat materi gitu. Bodoh amat. Lo cari lo materi Tanah Abang. Kali banyak bahan ya kan. Gue gak mau nolongin lagi gitu. Kalau terus juga kalau di Suci tuh, yang paling gue seneng adalah Bakri Adi gitu. Kenapa? Karena Bakri Adi itu cuma bisa makan masakan emaknya. Emaknya doang tuh, masakan emaknya doang bisa makan. Jadi kalau dia dapat nasi kotak, yang dimakan cuma nasi sama kuah. Sayur sama ayamnya tuh gak dimakan gitu. Tiap gue liatin nih orang, kok gak dimakan ayamnya? Gue tanya kan, Bakri gak suka ayamnya? Gak suka, sini buat gue. Gue seneng makan jadi Adi Bakri gitu. Nasi gue kan lauknya banyak gitu. Terus ada lagi Pianita ya, Pianita. Pianita tuh ya menurut gue kan sahabat tuh harus ngomong apa adanya ya kan, ngasih tahu sesungguhnya gitu. Ya walaupun gue salah gue kemarin ngasih tahu Pianita kalau bau ketek, ya walaupun emang itu keadaannya kan gue, tapi gue niatnya tuh baik gitu. Gue sebagai sahabat Pianita gue ngasih tahu apa adanya gitu. Ya walaupun Pianita nggak anggap gue sahabat gitu. Ya. Tapi untungnya adalah setelah gue kasih itu, besokannya setelah tayang videonya, Pianita di-endorse loh. Di-endorse sama parfum di Instagram. Keren kan? Gara-gara gue omongin bau ketek, dia dapet endorsan. Harusnya gue bagi tuh endorsannya tuh. Terus ada lagi Arif Brata. Arif Brata tuh gue deket banget gitu sama Arif Brata. Saking deket aja gue pengen banget sebenarnya berharap sampai grand final bareng dia gitu. Tapi sayang dia keluar di 4 besar gitu. Waktu kemarin tuh Arif Brata keluar di 4 besar, itu perasaan gue campur aduk tuh, antara sedih, seneng, campur aduk gitu, karena gue sedih Arif Brata keluar, gue seneng masuk 3 besar gitu. Dan perasaan sedih dan seneng itu susah banget gitu diekspresiin gitu, karena berbenturan gitu ya. kalau diekspresiin juga jadi aneh gitu, mungkin jadi gini nih. Gue seneng rib lo keluar, tapi gue sedih. Gitu, aneh banget kan, sedih sama seneng gimana sih? Susah lah gitu. Terus Bang Bintang, ini kalau tiga besar nih lah Bang Bintang. Bang Bintang tuh apa ya? Gak jelas lah. Dia ngomongin, katanya omongannya dia berhasil dari 9 besar. Ngomongin Jobe keluar, Pedro keluar, keluar. 8 besar ngomongin Jobe keluar, keluar. Harusnya lu udah keluar dari 9 besar bang. Bukan mereka-mereka tuh, lu ketolong aja. Tolong rating. Padahal ratingnya juga gak bagus-bagus amat. Apa sih yang nolong lu, gue bingung. Oki Rengga, Oki Rengga nih, ya gitulah. Gak deket-deket amat ya sama Oki. Tapi beneran gue gak tahu kenapa kayak, gue kalau ngeliat Oki tuh kayak lo ngeliat orang jahat tau gak? Bener kayak lo kan suka ngerasa ini orang kayak jahat ya. Gue ngeliat Oki tuh begitu gitu, makanya gue gak mau deket lah, ntar gue dijahatin lagi. Tapi dia banyak cerita soal sepak bola gitu. Dia cerita sepak bola di Indonesia, kondisinya bagaimana gitu. Sok-sokan main cadangannya sok paling tahu ya kan. Lu kan duduk di bangku cadangan kayak tahu apa-apaan aja gitu. Dia ngomong di lapangan banyak yang suap-suap. Ya elah lu di bangku cadangan. Disuapin apaan lu? Paling aqua minum ini minum nih. Terus apa lagi Oki Rengga. Ya tapi gue akhirnya baru jadi banyak tahu nih sama Oki. Dia share ke gue tuh tips-tips biar jadi cadangan sepak bola yang baik. Karena kata dia jadi pemain cadangan tuh ada tipsnya gitu, gak sembarangan gitu. Pertama, latihan malas-malesan. Kedua, makan asal-asalan. Ketiga, godain cewek temen. Terima kasih, gue Popon. Halo teman-teman, saya Popon. Jangan lupa nonton YouTube-nya Kompas TV. Like, subscribe, and comment sebanyak-banyaknya. Sama jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Let's make love.